yang aku bimbang. Hati resah tak karuan, masuk pintu keluar pintu yang ya, ya. Keringat dingin bercucuran yang ya, ya. Rambut rapih jadi kusut yang oh gemesnya. Jadwal apel jadi hilang. Benci-benci aku benci, abang mulai ingkar janji walau sekali. Amasa. Hati ini jadi bimbang, aku takut abang hilang diambil orang. Tak mungkin. Jadwal apel jadi hilang. Benci-benci aku benci, abang mulai ingkar janji walau sekali. Apa sah. Hati ini jadi bimbang, aku takut abang hilang diambil orang. Tak mungkin. Benci-benci aku benci, benci-benci aku.